أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan kita di sini untuk menuntut ilmu agama, tujuan yang sangat mulia juga. Mudah-mudahan amalan kita ini benar-benar kita lakukan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Para jemaah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita. Karena tema ini menyangkut figur yang sangat kita banggakan. Figur yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Tentang imam yang sangat kita muliakan, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau seorang yang dikenal sebagai pembaharu di abad kedua Hijriah. Mempelajari biografi-biografi ulama seperti ini sangat penting bagi kita dan sangat bermanfaat. Karena dengan mempelajari biografi ulama besar, maka kita akan semakin cinta kepada ulama tersebut. Yang kedua, kita akan punya semangat untuk meniru, mencontoh ulama itu. Dan ketika kita tahu tentang Imam Syafi'i yang sesungguhnya, kita akan bisa mengoreksi sebagian anggapan yang keliru tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bernama Muhammad. Muhammad adalah nama beliau. Dan beginilah kebiasaan kaum muslimin. Beginilah kebiasaan kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin di zaman dahulu kebiasaan mereka ketika menamai seorang anak, mereka menamai dengan satu nama. Dan mereka membedakan antara satu person dengan person lainnya dengan nama ayah atau nama kakek atau nama daerah, tapi memberikan nama kepada seorang anak dengan satu nama. Dan ini sekarang banyak dilupakan, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, memberi nama dengan nama yang panjang, ya, dengan tiga kata atau tiga kalimat, tapi ternyata panggilannya cuma seperempat kalimat. Ya, kalau kita ingin kembali kepada budaya kaum muslimin di zaman dahulu, maka kembalilah kepada penamaan dengan satu nama. Antum melihat ya, nama sahabat tidak ada yang global, tidak ada yang murakkab. Yang murakkab di sini adalah murakkab masjid, bukan murakkab masjid, murakkab dua nama yang dianggap satu nama. Tidak ada. Nama Abdullah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahman, Muhammad, Muhammad, Ahmad, Ahmad. Tidak ada Muhammad Yusuf misalnya. Tidak ada seperti ini. Tapi memberikan satu nama kepada satu orang. Dan sebenarnya ya, kebiasaan memberikan nama lebih dari satu nama kepada satu orang ini sebenarnya adalah kebudayaan Barat. Kemudian kebudayaan orang-orang Eropa. Kenapa demikian? Karena di zaman ya, mereka banyak orang-orang yang tidak dikenal ayahnya. Ya, di tengah-tengah mereka ada banyak perzinahan, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang tidak diketahui siapa ayahnya. Akhirnya apa? Dibuatlah nama yang panjang untuk membedakan antara orang ini dengan orang lain. Karena dia tidak bisa membedakan nama tersebut dengan nama ayah. Maka dibikinlah nama-nama yang panjang dan akhirnya kebiasaan itu diserap oleh kaum muslimin saat ini. Saya tidak mengatakan itu diharamkan, tidak ya. Tapi hal ini tidak baik. Kebiasaan ini akan menjadikan kita lupa akan nama ayah kita, lupa akan nama kakek kita, lupa akan nama kakek dua, kakek ketiga itu. Coba kalau saya tanya, adakah yang mengenal kakek ketiganya? Masih ada? Siapa lagi? Masya Allah, dua orang. Ada lagi? Kakek ketiga. Kalau belum ada, ya sangat sedih. Padahal orang-orang di zaman dahulu sampai kakek 90 masih mereka kenal. Karena orang sekarang cukup membedakan ya, dengan nama yang panjang ini. Berbeda kalau kita menamai ya, orang dengan satu nama, maka kita akan memperhatikan nama ayah, memperhatikan nama kakek, memperhatikan kabilah. Imam Syafi'i namanya Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Ibn Uthman Ibn Syafi'i Ibn Sa'id Ibn Ubayd Ibn Amr Yazid Ibn Al-Muttalib Ibn Abd Manaf. Sampai Abd Manaf, nasab beliau berkumpul dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abd Manaf adalah kakek ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abd Manaf adalah kakek kedelapannya Imam Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Ya. Inilah yang bertemunya silsilah Imam Syafi'i dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat hal ini, kita menyadari bahwa beliau sebenarnya bukan Ahlul Bait. Tapi beliau dari kabilah Quraisy. Dan subhanallah, kita ketika melihat empat imam dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya tidak ada yang Ahlul Bait. Semuanya tidak ada yang Ahlul Bait. Ini menunjukkan, ini dalil yang sangat jelas bagi kita bahwa kemuliaan di dalam Islam tidak bertumbuh pada nasab. Kemuliaan dalam Islam ditumbuhkan pada sesuatu yang sangat objektif, yaitu ketakwaan dan keilmuan seseorang. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sangat jelas Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa ditambah dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Inilah kemuliaan di dalam Islam. Siapapun orangnya, dari manapun, dari siapapun nasabnya, kalau dia mengumpulkan dua sifat ini, ketakwaan yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang tinggi tentang agama, maka dia akan menjadi orang yang sangat mulia. Bahkan di dalam Islam ada ulama-ulama besar yang asalnya keturunan Buddha. Dan kita tahu Buddha bisa diperjualbelikan. Kedudukan Buddha tidak seperti kedudukan manusia biasa yang berbeda. Tapi Islam tidak memandang ini sama sekali. Selama dia seorang Buddha, selama dia ya, ilmunya tinggi, ketakwaannya tinggi, maka dia akan menjadi orang yang sangat sangat mulia. Seperti misalnya ya, kalau kita lihat ada Buddha-Buddha yang menjadi sangat mulia dalam Islam. Seperti misalnya ya Bilal, beliau seorang Buddha, tapi menjadi mulia di dalam Islam, menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nafi' adalah budaknya Ibnu Umar, tapi menjadi sangat mulia di dalam Islam. Ada Ikrimah, budaknya sahabat Ibnu Abbas, sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam, padahal beliau seorang budak. Tapi karena keilmuan dan ketakwaannya yang sangat tinggi, beliau dimuliakan di dalam Islam. Ada Atha ibn Abi Rabah. Ini adalah seorang imam dalam ilmu haji. Fatwa-fatwa tentang haji dikembalikan kepada Atha ibn Abi Rabah. Beliau budaknya keluarga Maisar. Ada Hasan al-Basri. Siapa yang tidak kenal dengan Hasan al-Basri? Hasan al-Basri seorang ulama besar dari kalangan salaf, dari generasi salaf. Beliau adalah budaknya Zaid ibn Thabit. Ada lagi Muhammad ibn Sirin yang kita sering mendengar perkataannya, inna hadza al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinan. Beliau adalah budak dari Anas ibn Malik. Ada lagi Muhammad ibn Ishaq, seorang sejarawan yang sangat terkenal, imam dalam masalah sirah. Beliau berkata adalah budaknya Qais ibn Makramah. Ada Abdullah ibn al-Mubarak yang semua kebaikan dikumpulkan oleh beliau. Sampai-sampai ada sebagian yang mengunggulkan beliau ya di atas sahabat. Beliau ternyata adalah seorang budak dari Bani Hanbal, Imam Abu Hanifah, salah satu dari empat imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau juga budak dari Nu'man ibn Thabit ya afwan. Beliau adalah budak dari Zain. Layth ibn Sa'd, beliau budak dari Khalid ibn Thabit. Ulama-ulama besar yang saya sebutkan tadi dari keturunan Buddha, tapi tidak menjadi masalah dalam Islam selama dia orang yang ilmunya tinggi, sangat mendalam, dan ketakwaannya sangat tinggi, maka dia pantas untuk dijadikan sebagai imam dalam Islam. Makanya tidak usah didengar orang-orang yang mengatakan dia bukan dari keluarga Nabi, dia bukan Habib, jangan diikuti. Tidak demikian. Kita sangat menghormati Habib, sangat menghormati keturunan. keturunan-keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam memuliakan seseorang, menjadikan orang sebagai rujukan ilmu, tidak harus seperti itu. Karena ternyata imam empat semuanya tidak ada yang habib, tidak ada yang keturunan ahlul bait. Bukan berarti kita merendahkan ahlul bait, tidak sama sekali. Kita sangat menjunjung tinggi mereka, kita sangat mencintai mereka. Kalau mereka ahlul ain dan ahlul taqwa, kita sangat menjunjung tinggi, dan ahlul baitnya menjadi sisi tambahan bagi mereka, kelebihan bagi mereka. Tapi kalau menyepelekan selain keturunan Rasulullah SAW, ini juga tidak benar. Karena kaum muslimin dari zaman dulu sampai sekarang semuanya memuliakan imam empat, dan semuanya tidak ada yang dari keturunan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i rahimahullah adalah satu-satunya imam dari kabilah Quraisy, dari imam empat. Ya. Imam empat ini tidak ada yang dari kabilah Quraisy kecuali Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i ini termasuk di antara keistimewaan beliau, beliau punya hafalan yang sangat kuat. Hafalan beliau sangat kuat sekali. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Ya. Di zaman kita umur 7 tahun ini yang masih awal-awal masuk kelas 1, mungkin membaca ya masih susah. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ya, umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Kalau orang dahulu mengatakan hafal Al-Qur'an, jangan dibandingkan dengan orang sekarang hafal Al-Qur'an. Orang sekarang hafal Al-Qur'an ketika dites mungkin banyak salahnya. Tapi karena sudah pernah menghafalkannya dikatakan hafal Al-Qur'an. Tapi orang dahulu ketika dikatakan hafal Al-Qur'an, dia benar-benar sudah menghafalkannya dengan mungkin. Beliau hadis ya, hafal hadis muwatta. Ada yang mengatakan, sebuah riwayat mengatakan dalam 3 hari. Dalam 3 hari bisa hafal hadis yang ada di kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah. Dan ketika itu beliau berumur 10 tahun. Beliau hafal semua syair dari kabilah Hudzaib. Semua syair dari kabilah Hudzaib bisa beliau hafalkan. Ya. Ini menunjukkan ya betapa kuatnya hafalan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan termasuk di antara kelebihan dari Imam Syafi'i rahimahullah, di samping kuat hafalannya, beliau sangat semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, hobiku adalah memanah dan menuntut ilmu agama. Ya, kalau ya kebanyakan anak-anak sekarang dalam belajar dipaksa-paksa agar bisa belajar. Imam Syafi'i rahimahullah tanpa dipaksa pun beliau semangat belajar. Karena hobinya beliau adalah belajar ilmu agama. Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Amr ibn Sawwar, Amr ibn Sawwar, "Kanat nahmati fi ar-ramy wa talab al-'ilm." Dan dulu hobiku adalah memanah dan menuntut ilmu. "Faridtu min ar-ramy hatta kuntu usib min 'ashratin 'ashra." Adalah dalam memanah aku sampai bisa menguasai panahan. Ketika aku memanah 10 objek, aku akan bisa mengenai semuanya. Tidak ada yang luput. Ini hikmah yang berbeda dalam makna. Hobi beliau, hobi beliau menarik memanah dan beliau belajar sampai sadar ya. Beliau sangat tepat sekali ketika ingin memanah. Ada 10 hobi ya, beliau bisa kena semua. Amr ibn Sawad kemudian mengatakan wasa kata anil ilmu. Dan beliau ya tidak membicarakan tentang bagaimana keahlian beliau dalam masalah ilmu. Ini menunjukkan ketawabuan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Amr ibn Sawad mengatakan, "Anta wallahi fil 'ilmi akbar minka irran." Amr ibn Sawad ya, ketika melihat Imam Syafi'i dia masalah ilmunya, Amr ibn Sawad langsung mengatakan, "Wahai Imam, engkau ya keahlian engkau dalam masalah ilmu agama jauh lebih tinggi daripada keahlianmu dalam memanah." Padahal keahlian Imam Syafi'i dalam memanah sudah 100%. Ada 10 objek dia bisa atau beliau bisa mengenai 10 objek tersebut. Di antara kelebihan dari beliau Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau memiliki ya semangat dalam beribadah yang sangat tinggi. Ibadahnya Imam Syafi'i sangat kuat sekali, dan ini yang harusnya kita tiru. Sebagai penuntut ilmu, kita harus berusaha untuk meningkatkan ibadah kita. Jangan kita mengatakan ibadah sunnah tidak lebih mulia daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu jauh lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Kemudian kita malas-malas dalam melakukan ibadah-ibadah yang disunnah. Jangan sampai demikian. Karena sebenarnya kita menuntut ilmu ini adalah untuk beribadah. Menuntut ilmu ini sebenarnya masih wasilah. Wasilah menuju penghargaan diri kepada Allah SWT. Harusnya semakin kita berilmu, harusnya semakin semangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Lihat memang ini. Beliau setiap malam membagi malamnya menjadi 3 waktu. Diceritakan oleh murid senior beliau yang bernama Rabi Ibn Sulaiman. Rabi Ibn Sulaiman ini adalah murid senior dari Imam Syafi'i. Dan dahulu di awal-awal menuntut ilmu, Rabi Ibn Sulaiman terkenal murid yang sangat sulit memahami penjelasan dari Imam Syafi'i, ya, kurang cerdas. Sampai kadang-kadang Imam Syafi'i rahimahullah harus mengulang-ulang sampai beberapa kali agar Rabi ibn Sulaiman bisa menerima ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau lama dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliaulah yang akhirnya meriwayatkan kitab Ar-Risalah yang sampai kepada kita. Risalah kita dari Imam Syafi'i itu kan apa? Hah? Ada yang tahu? Risalah. Kitabnya Imam Syafi'i tentang usul fikih. Risalah inilah kitab usul fikih pertama yang ditulis yang secara menyeluruh dalam satu kitab. Ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Perawinya setelah Imam Syafi'i adalah Ar-Rabi ibn Sulaiman. Rabi ibn Sulaiman ini pernah mengatakan, "Kana Syafi'i qad jazza'a al-lail." Dahulu Imam Syafi'i, dan ini menunjukkan kedisiplinan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dahulu biasa membagi malamnya menjadi 3 bagian. Membagi-bagi waktu malamnya. Fathul Qawwat yaktu. Sepertiga malam pertama beliau gunakan untuk menulis, bukan menulis status, bukan menulis komentar-komentar yang ada di media sosial. Ini menulis ilmu yang beliau anggap yang sangat penting bagi kaum muslimin. Sepertiga malam untuk menulis. Wasani musallim. Sebabnya yang kedua untuk sholat malam. Bayangkan sholat malam sepertiga malam. Berapa jam? Yang kami menulis itu adalah ibadah. Sholat sepertiga malam juga ibadah. Wabali tiada. Sepertiga malam yang ketiga adalah tidur. Bukan berarti urut seperti ini ya, kemudian di akhir malam Imam Syafi'i misalnya tidur tidak. Tapi pembagiannya tiga seperti ini ya. Tidak berarti urut atau tidak. Tapi pembagiannya adalah menulis sepertiganya, sepertiganya sholat dan sepertiganya beliau gunakan untuk tidur ya. Ini menunjukkan ya betapa semangatnya Imam Syafi'i dalam beribadah. 2/3 malamnya untuk ibadah. Karena yang pertama adalah untuk menulis ilmu, itu ibadah. Dan sepertiga yang kedua ini beliau gunakan untuk sholat malam. Dan ini ibadah. 2/3 malam beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, beliau terkenal dengan semangatnya dalam membaca Al-Qur'an. Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh Rabi ibn Sulaiman, murid senior beliau, yang lama hidup bersama beliau. Disebutkan oleh Rabi ibn Sulaiman bahwa Imam Syafi'i setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Jadi bayangkan setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan keberkahan dari waktu orang-orang di zaman dahulu. Beliau malamnya ya sudah membagi waktu menjadi tiga. Tidak ada kemungkinan lain kecuali siang. Siang digunakan untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran siang. Ini belum mengajarnya. Beliau mengajar, tapi tetap bisa menghatamkan Al-Quran setiap hari. Menunjukkan betapa semangatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran siangnya satu kali khataman, malamnya satu kali khataman. Sehingga kalau bulan Ramadan itu 30 hari, beliau khatamnya berapa kali? 60 kali. Orang yang seperti ini jelas ketakwaannya sangat tinggi. Dan beliau ilmunya sangat mendalam sebagaimana saya disebutkan oleh Amr ibn Sabah. Sehingga wajar kalau akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, menjadikan beliau sebagai imam yang dihormati oleh seluruh kaum muslimin sampai di zaman ini. Beliau tidak orang, bukan orang yang santai-santai dalam hidupnya. Ya. Mungkin ya kita tidak bisa sampai ke sana, ya. Tapi ketika kita tahu ya keadaan imam yang seperti ini, paling tidak ada suntikan semangat bagi kita ya, untuk belajar sebaik mungkin, beribadah sekuat mungkin. Ya. Dan mendekat kepada Al-Quran. Termasuk sisi kelebihan dari Imam Syafi'i rahimahullah adalah tingginya keikhlasan beliau dalam beramal. Beliau ya, sangat memperhatikan niatnya ketika melakukan kebaikan. Lihat ketika beliau berdebat, ajang berdebat, ajang diskusi adalah ajang yang sangat sulit bagi kita untuk mengatur niat ini. Karena di sana ada campuran emosi, ada keinginan untuk menang. Ya, kalau tidak menang, ya kita tidak puas. Walaupun kita kurang kuat. Ya, kadang-kadang seperti ini, ada campuran-campuran hawa nafsu dalam ajang. Imam Syafi'i rahimahullah memperhatikan hal ini. mengatur niatnya sebaik mungkin. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Ma nadartu ahadan qat 'ala al-ghalab." Aku tidak pernah berdebat sekalipun untuk mencari kemenangan. Niatnya mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Dan ini yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kalau ya seseorang tidak memperhatikan niat dengan baik, maka dia akan ya terpeleset dalam ajang diskusi seperti ini, debat-debat. Makanya di zaman ini jangan berdebat. Sedikit sekali orang yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Cukup antum tahu apa alasan dia mengatakannya. Kalau alasan dia mengatakannya berdasarkan ilmu, maka hormati dia. Kalau dia hanya berdasarkan pendapat saya, maka sudah debat dan katakan ya mohon maaf saya tidak bisa meneruskan debat ini. Mohon maaf saya angkat tangan dari berdebat dengan Anda. Jangan tidak ilmiah lagi. Kalau ilmiah, maka silakan berdebat. Tapi di zaman ini sangat sulit kita mencari orang yang ikhlas dalam berdebat. Orang yang ikhlas dalam berdebat yang saya maksud adalah orang yang benar-benar mencari kebenaran dalam berdebat. Ini sangat sulit. Makanya tidak perlu banyak berdebat. Agama kita adalah agama yang jelas. Dalilnya sudah sangat jelas. Rasulullah SAW meninggalkan kita di atas agama yang sangat terang benderang. Tarukum ala mahajjatin bayda laylaha kanahaha la yazifanna ilaha. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, jalan yang putih, malamnya seperti siang. Tidak ada yang melenceng dari jalan ini kecuali dia akan binasa. Agama Islam sudah sangat jelas, tidak perlu banyak berdebat. Ada dalil-dalil yang sudah sangat jelas, silakan ikuti dalil-dalil tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah ketika berdebat beliau sangat ikhlas. Beliau pernah mengatakan, "Ma kallamtu hadzal qat illa ahabbu an yuwaffa wa yusaddad wa yu'an." Tidak pernah aku mengajak berdebat kepada seorang pun kecuali aku berharap orang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan pernyataannya dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berharap musuhnya, musuh debatnya, lawan debatnya ini yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diri. Beliau ingin mendapatkan kebenaran itu dari mulut lawan debatnya, bukan dari mulut beliau. Ini keikhlasan yang sangat tinggi dalam beramal. Beliau juga pernah mengatakan, "Wa ma kallamtu ahadan qabl illa ahbabtu illa wa la ubali baina Allahu haqqa 'ala lisani aw 'ala lisani." Tidak pernah aku mendebat seorang pun kecuali aku tidak peduli lagi apakah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kebenaran itu di lisanku atau di lisannya. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar mencari kebenaran ketika berdebat. Kalau kebenaran ada di lisan beliau, maka ini yang beliau ambil. Kalau benar kebenaran ada di lisan lawan debatnya, Ini keikhlasan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam menulis buku juga demikian. Beliau sangat ikhlas sekali. Ar-Rabi ibn Sulaiman yang saya sebutkan tadi, murid senior Imam Syafi'i, pernah mengatakan, aku telah mendengar Imam Syafi'i mengatakan, wajidu an-nas ta'allamu hadzal 'ilma 'ala an la yusalla ilayya minhu syai'. Aku berharap manusia mendapatkan ilmu dari kitab-kitabku. Tapi aku juga berharap mereka tidak menisbahkan, tidak menyandarkan ilmu itu kepada sedikit pun. Bayangkan itu. Bagaimana ikhlasnya Imam Syafi'i dalam menerapkan ini? Silakan manusia mempelajari ilmu yang dari kitab-kitab. Dan silakan mereka tidak menyandarkan ilmu itu kepada. Ini keikhlasan luar biasa dari beliau dalam menyebarkan ilmu. Makanya misalnya kita melihat ada orang yang mengambil status kita, kemudian di share di halaman orang lain, jangan marah kalau tidak disandarkan kepada kita. Ya, alhamdulillah ilmu kita disandarkan kepada orang lain. Alhamdulillah ilmu kita berapa dari seluruh Imam Syafi'i rahimahullah berjilid-jilid dan beliau mengatakan, aku berharap manusia mempelajari ilmu agama dari kitab-kitab, dan aku berharap juga mereka tidak menyandarkan ilmu itu sedikit pun kepada imam yang ikhlasnya sedemikian tinggi. Wajar kalau akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga dalam kesempatan lain mengatakan, wajitu anakul amin ya'lamuhu ya'lamuhun nas ujaru alaihi walayahmanunani. Aku ingin setiap ilmu yang aku ketahui diketahui juga oleh seluruh manusia, sehingga aku mendapatkan pahala dan mereka tidak memujiku sedikit pun. Ini keikhlasan yang luar biasa. Keikhlasan yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu. Harusnya kita mengikuti contoh-contoh yang seperti ini. Jangan pamrih. Ya. Ini ibadah. Kalau kita tidak dipuji orang lain, Allah Subhanahu wa taala sudah memuji kita. Dan apa harganya pujian manusia dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala melihat apapun kebaikan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Sebenarnya kita tidak butuh sedikit pun pujian manusia. Pujian manusia hanya sementara, ya. Dan pujian itu pun bisa saja dusta. Banyak sekali pujian-pujian dusta. Karena banyaknya manusia yang tidak tahu hakikat diri kita. Ya, seringkali kita dipuji, padahal sebenarnya kita jauh di bawah pujian itu. Ya. Nasrullah, assalamah, walaikum. Termasuk di antara sisi keistimewaan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sangat kuat dalam berhujjah. Beliau ahli dalam berhujjah. Ketika berhujjah, beliau yang sangat meyakinkan sekali. Makanya wajar kalau akhirnya Imam Syafi'i orang yang pertama kali menguburkan usul fikih. Karena yang maksudnya usul fikih adalah pembahasan tentang dalil-dalil dalam syariat sehingga menghasilkan hukum fikih. Usul fikih artinya adalah dasar-dasar dalil dari hukum fikih. Karena memang Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang sangat kuat sekali dalam berdalil. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kuatnya hujjah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Lau anna Syafi'i na'ala 'ala anna hadha al-'amud al-hajar khashabun la ghala." Kalau saja Imam Syafi'i membela orang lain untuk mengatakan bahwa tiang, bahwa tiang dari bangunan ini adalah tiang dari kayu, maka Imam Syafi'i akan menang. Ya. Ada tiang dari bambu. Kemudian Imam Syafi'i ingin mendebat seseorang bahwa tiang ini bukan dari bambu, tapi dari kayu. Maka Imam Syafi'i yang akan memenangkan perdebatan itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya hujjah Imam Syafi'i. Makanya Harun ibn Said al-Ali mengatakan liqtidaihi 'ala al-munadhara. Karena penguasaan Imam Syafi'i dalam bab perdebatan yang sangat kuat. Ya, beliau sangat mumpuni, sangat ahli dalam berdebat. Ya, sampai-sampai demikian, kalau saja ada tiang yang dibawa dengan batu dan Imam Syafi'i mengatakan ini tiang dari kayu, Imam Syafi'i akan menang dalam perdebatan itu. Imam Syafi'i rahimahullah, karena banyaknya sifat-sifat atau keistimewaan beliau, sehingga beliau mendapatkan banyak sekali pujian dari ulama-ulama, baik ulama-ulama di zaman ataupun ulama-ulama setelah zaman. Bahkan ya, banyak sekali dari guru-guru beliau yang memuji Imam Syafi'i. Banyak sekali guru-guru beliau yang memuji beliau. Imam Malik misalnya, guru senior dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah memuji Imam Syafi'i dan mengatakan, "Ma ya'tini Quraisyun arhamu min hadzal fadl." Tidak pernah datang kepadaku seorang dari kalangan Quraisy yang lebih cerdas, lebih dalam pemahamannya melebihi pemuda ini. Beliau maksudkan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ya, kuat sekali pemahamannya. Muslim bin Khalid Az-Zanji, ini guru senior Imam Syafi'i di kota Makkah, mufti Makkah ketika itu. Beliau mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Ya Abdillah, afi nas anaka Allah anjuz." Wahai Abu Abdillah, kunyahnya siapa ini? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, silakan sekarang kamu berfatwa untuk manusia, karena sekarang sudah sabat waktunya, sudah pantas kamu berfatwa. Sekarang sudah sampai waktunya kamu berfatwa. Wahuwa ibn duna ashrina sana. Pada ketika itu beliau belum berumur 20 tahun. Bayangkan, Muslim bin Khalid Az-Zanji, ini ulama besar di kota Makkah. Beliau mufti, beliau mengajar di Masjidil Haram, memberikan ya, rekomendasi, memberikan tazkiyah, pujian kepada Imam Syafi'i dengan pujian yang sangat tinggi ini. Silakan sekarang berfatwa. Kamu sudah pantas berfatwa saat ini. Padahal umurnya masih di bawah 20 tahun. Ya. Orang sekarang umurnya belasan, bagaimana kedalaman pemikirannya? Sangat dangkal, masih sangat dangkal. tidak pantas sama sekali untuk berfatwa. Tadi Imam Syafi'i di umur itu sudah pantas untuk berfatwa. Berfatwa di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah ulama di zaman. Inilah yang sisi keistimewaan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnu Uyayna ini adalah ahli hadis, dan beliau termasuk ya di antara syekhnya Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu ketika ada orang mengatakan kepada Ibnu Uyayna rahimahullah, wahai Abu Muhammad, mada Muhammad bin Idris? Muhammad bin Idris dari Imam Syafi'i telah meninggal. Ya. Imam Syafi'i meninggalnya muda. Ya. Umur berapa? 54 tahun. Makanya Imam Syafi'i meninggal, ada beberapa syekhnya yang masih hidup. Ibnu Uyayna itu termasuk di antara masyayikhnya Imam Syafi'i. Masih hidup, tapi Imam Syafi'inya sudah meninggal. Ketika diberikan kabar bahwa Imam Syafi'i telah meninggal, apa yang dikatakan oleh Ibnu Uyayna rahimahullah? Beliau mengatakan, "Inkana faqad mata ahli zamani." Faqad mata afdal ahli zamani. Apabila benar Imam Syafi'i, apabila benar Muhammad ibn Idris meninggal, maka telah meninggal orang yang paling afdal di zaman ini. Maka telah meninggal orang yang paling afdal, paling mulia di zaman ini. Ini yang memberikan pujian seperti ini adalah gurunya, bukan muridnya, bukan teman sebaya. Ini menunjukkan bahwa pujian ini benar-benar berbobot. Benar-benar pujian yang sesuai dengan keadaan. Ya. Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau ini muridnya, murid beliau, murid Imam Syafi'i, di antaranya yang paling baik adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau banyak sekali memberikan pujian kepada gurunya ini. Dia mengatakan, "Ma ra'aytu ahadan atba'a lil athari min asy-Syafi'i." Tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih semangat mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi Asy-Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini seorang ahli sunnah sejati. Sangat semangat dalam mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikutnya, sebagai orang yang sangat mencintai beliau, harus demikian. Hadis apapun yang datang kepada kita, selama sanadnya sahih, ikuti. Jangan ditakwil ke sana ke sini. Itu adalah sabda dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harusnya sangat kita agungkan. Jangan sampai kita memelintir hadis untuk mengikuti perkataan seseorang. Karena ini sangat tidak sesuai dengan nilai pengagungan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lebih mengagungkan hadis melebihi perkataan seseorang, maka harusnya kita memaknai hadis dengan apa adanya. Adapun perkataan orang lain bisa kita salahkan atau kita pelintir agar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harusnya kita lakukan. Kita lebih memuliakan mana? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah perkataan ulama? Ada yang ragu? Kita lebih memuliakan yang mana? Yang lebih mulia? Hadis Nabi atau perkataan ulama? Jelas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya kita menempatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada perkataan para ulama. Jangan sampai kalau kita mendengar ulama mengatakan demikian, kemudian dikatakan hadis Nabi tidak mengatakan seperti ini, kemudian ulama tersebut kemudian mengatakan hadis tersebut kita bisa takwil dengan penafsiran seperti ini, kemudian kita membela perkataan ulama. Seharusnya sebaliknya, kita katakan hadis Nabi itu yang benar, Sedangkan perkataan ulama itu bisa kita takwil, bisa kita bawa maknanya agar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dahulu sangat semangat dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pujian dari Imam Ahmad ibn Hanbal terhadap Imam Syafi'i adalah pujian ketika ditanya oleh anaknya yang bernama Abdullah. Anaknya Imam Ahmad ada yang namanya Abdullah. Abdullah ini pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ayu rajulin kana syafi'i fa'ini istri'atuka tukfiru minat du'a ilah. Boleh terjemahkan secara bebas. Bolehlah ya aku. Siapa sih Imam Syafi'i di sisimu? Kedudukannya terlihat sangat tinggi di sisimu. Karena aku yang melihat engkau selalu berdoa, banyak berdoa untuk dia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau adalah murid Imam Syafi'i selalu mendoakan Imam Syafi'i. Dan inilah contoh yang baik bagi seorang murid. Kalau kita menjadi muridnya seorang ulama dan kita merasa ya bahwa ulama tersebut banyak memberikan kita ilmu, mendoakan kebaikan, banyaklah berdoa untuk guru kita sebagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Apa jawabnya? Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya, kana syamsi dunya wa kal afiyah linnas. Imam Syafi'i itu seperti mentari untuk dunia, menerangi alam semesta. Ini pujian dari Imam Ahmad. Dan juga kita merasakan lagi ketakwaan dan keilmuan yang tinggi dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i dahulu sebagaimana perkataan Imam Ahmad seperti mentari untuk dunia, sangat mencerahkan manusia. Dan Imam Syafi'i itu seperti kesehatan bagi manusia. Ya. Kalau ada orang-orang yang pemahamannya bengkok, bisa diluruskan oleh Imam Syafi'i. Rahimahullah. Ada yang pemahamannya sakit, bisa disehatkan oleh Imam Syafi'i. Rahimahullah. Inilah kedudukan Imam Syafi'i. Ya. Yang sangat tinggi di antara para ulama di zaman. Termasuk sisi yang sangat menarik dari kehidupan Imam Syafi'i yang sangat penting untuk kita ketahui adalah semangat beliau dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam yang sangat semangat dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengatakan sendiri, beliau mengaku sendiri, "Su'minu bi Baghdad bi nasiril hadis." Aku ikut Baghdad dijuluki sebagai penolak hadis. Dijuluki sebagai pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semangat beliau dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau banyak orang-orang yang mulai merendahkan kedudukan sunnah Nabi. Apa yang dilakukan beliau? Beliau membela sunnah ini. Membela sunnah ini agar tetap dimuliakan oleh kaum muslimin. Agar tetap ditempatkan sebagai hujjah kedua setelah Al-Quran. Tidak ada hujjah yang lebih kuat setelah Al-Quran melebihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang selalu diperjuangkan oleh Imam Syafi'i dalam hidup. Banyak sekali perkataan-perkataan dari beliau yang menunjukkan makna ini. Betapa tingginya pembelaan beliau terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, kita lihat sebagian perkataan beliau mengenai ini. Beliau pernah mengatakan, "Kullu ma qultu fa kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilaf qawli mimma sah fa huwa al-awla wa lam tuqallidu." Apa yang aku katakan, semua yang aku katakan, apabila ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih perkataanku, maka hadis itu yang harusnya dikedepankan. Hadis itu yang harusnya diambil. Dan jangan sampai kalian bertaklid kepadaku. Jangan sampai kalian bertaklid kepadaku ketika keadaannya seperti ini. Kalau perkataanku menyelisih hadis Nabi, silahkan tinggalkan perkataanku. Hadis Nabi yang harusnya kalian ikuti, jangan bertaklid kepadaku. Ada manusia yang tidak bertaklid kepada beliau. Ada manusia tetap menjunjung tinggi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan lain, Imam Syafi'i mengatakan, "Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan wa lam akhudh bihi fa ushhidukum anna 'aqli kadhalik." Apabila aku meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis itu sahih, tapi aku tidak mengambil, maka persaksikanlah bahwa aku ketika itu gila. Ketika itu akalku sudah hilang. Bayangkan betapa tingginya penghormatan beliau terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan demikian, beliau rela direndahkan oleh manusia asalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dimuliakan. Sampai mengatakan demikian, apabila aku riwayatkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian aku tidak mengambilnya, maka persaksikan akalku ketika itu hilang. Kalau bukan orang yang menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mengatakan yang seperti ini. Beliau juga mengatakan, kullu hadithin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni. Setiap ada hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkataanku. Setiap ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Imam Syafi'i? Itu adalah perkataanku, walaupun kalian belum mendengarnya dari dulu. Katakan bahwa itu benar. Walaupun kalian belum mendengar dariku perkataan itu, selama itu adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah perkataan. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah mengatakan, "Kullu mas'alatin takallamtu fiha sahha al-khabar 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-nakl bi khilaf ma qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mamati." Setiap masalah yang aku bahas, tapi di sana ada hadis yang sahih yang menyelisih perkataanku, maka aku rujuk dari perkataan itu. Baik aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal. Bisa membayangkan Imam Syafi'i sampai membayangkan kalau dia sudah meninggal dan ada perkataannya yang menyelisih hadis Nabi, beliau mengatakan aku rujuk. Aku rujuk dari perkataan itu. Itu bukan perkataan aku lagi. Yang perkataan aku adalah yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam yang seperti ini, bagaimana ya, kita bisa membayangkan menyelisih perkataan Nabi Muhammad SAW secara sengaja? Tidak mungkin imam yang sangat menjunjung tinggi perkataan Rasulullah SAW seperti ini, bagaimana tidak pantas untuk kita ikuti perkataannya? Ya. Makanya ya, kita sebagai pengikutnya Imam Syafi'i, semangatlah sebagaimana semangatnya Imam Syafi'i dalam mengikuti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i tidak ingin ya, kita mengikuti semua perkataan beliau. Yang ingin, yang diinginkan oleh Imam Syafi'i, kita semuanya mengikuti siapa? Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya, ya, lakukanlah hal ini. Lakukan apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Inilah jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Pengikut Sunnah dan pengikut Al Jamaah, pengikut sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Syafi'i sangat semangat dengan mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, maka tidak heran kalau Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Tidak heran apabila Imam Syafi'i akidahnya akidah salaf, bukan akidah Asy'ariyah, bukan akidah Maturidiyah, bukan akidah Jahmiyah, bukan akidah Mu'tazilah, bukan akidah Murji'ah. Akidah Imam Syafi'i adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidah salaf. Hal itu disebutkan dalam banyak perkataan beliau. Beliau pernah mengatakan, huwa kama wasafa nafsa. Allah Subhanahu wa taala itu seperti sifat yang diberikan oleh dirinya sendiri. Wa qawma yasifuhu bihi khalqu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi sifat yang diberikan oleh makhluk. Kalau seorang makhluk memberikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih dari itu. Sehingga dari perkara ini kita bisa memahami bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ya, tidak memaksa kita untuk bermadzhab dengan madzhab beliau. Bahkan perkataan-perkataan beliau tadi yang sangat jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa jangan sampai kita bertaklid kepada beliau. Silakan ambil ilmu beliau. Tidak ada yang melarang. Silakan pelajari kitab-kitab beliau. Tapi kalau kita dapati di kitab tersebut ada perkataan yang menurut kita menyelisih sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Syafi'i, tinggalkan perkataan ini. Ambillah petunjuk yang diberikan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah sudah jelas mengatakan kepada kita, wala tuqalliduni. Jangan sampai kalian bertaklid kepada ya. Sehingga ya, walaupun kita mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, ya tidak masalah apabila kita menyelisih sebagian dari pendapat beliau. Asalkan dasar kita adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang jelas ya. Ini yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Silakan mengambil ilmu darimu, tapi jangan sampai bertaklid buta kepadaku. Kalau ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih perkataan, tinggalkan perkataan. Hadis itu yang lebih pantas untuk diikuti. Dan jangan kalian bertaklid kepada ya. Inilah cara kita mendudukkan Imam Syafi'i rahimahullah pada kedudukannya yang pantas untuk beliau. Beliau sangat tinggi kedudukannya di hati kita. Tapi itu tidak menjadikan kita mendahulukan perkataan beliau yang melebihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita muliakan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun dua-duanya sama-sama mulia, tapi kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada kemuliaan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kita mencintai Imam Syafi'i, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada Imam Syafi'i. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai, melebihi orang tua, melebihi anak, dan melebihi manusia semua. Kita harus menjadikan cintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada siapapun, walaupun kecintaan kita kepada Imam Syafi'i rahimahullah juga sangat besar. Tapi tetap saja kita harus mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat ini. Kedua-duanya sangat kita cintai, namun kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi, lebih kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah maghrib, dan mohon maaf atas keterlambatan karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak kita inginkan qadar Allah masyaallah lambat tiba-tiba mati ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu membawa kebaikan bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ada beberapa poin yang saya lewati dan banyak karena sempitnya waktu karena keadaan tadi. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu kembali dan bisa saling membagi ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari kajian ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita bermanfaat dengan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di saat ini, di kesempatan ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita lagi bersama di syurga Allah Subhanahu wa taala, di syurga Firdausnya bersama Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maklum yang disampaikan oleh alutsista Prof.